Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nashkurullah taala ala ni'amihi al-katsirah. Kita bersyukur kepada Allah Taala atas kenikmatan yang sangat banyak, sehingga pada hari ini atau malam ini kita mulai kembali daras kita, yakni daras sharaf. Ya, alhamdulillah di sekitar kita, di lingkungan kita, daras-daras banyak, ya, daras nahu, daras lugho, daras sharaf, dan diantaranya yang kita pelajari adalah dari kitab silsilah. Silsilah itu ta'limil lughatil arabiyah. Ini rangkaian pelajaran bahasa Arab. Jadi bahasa Arab yang diterbitkan oleh Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah dari Madinah Al-Munawwarah itu adalah buku ini diantaranya. Yang diterbitkan adalah rangkaian. Jadi di situ ada, kalau antum lihat di halaman awal-awal itu di depan halaman 5, itu rangkaiannya dari pelajaran-pelajaran seperti nahwu, sharaf, ya, kemudian fikih, hadis, durus min Al-Qur'anul Karim, ya, kemudian at-ta'bir, lalu alkitabah, itu berantai, ya, jadi berjenjang. Nah, ini maka dikatakan silsilah, ya, berantai. Jadi ada kaitannya. Ya, ada urutan-urutannya dan ada berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, kita pilih buku ini karena termasuk buku yang mu'tabar, ya, dalam artian buku yang jelas dipakai di kurikulum di sana gitu, di Universitas Al-Islamiyah Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja kitab sharaf ini tidak sama dengan yang sebelumnya yang kita pelajari, yaitu dari kitab Al-Kahfi gitu. Kalau yang kitab-kitab yang sebelumnya atau ya seperti Al-Kahfi kemarin itu penuh dengan hafalan-hafalan gitu, ya. Tasrif usul, tasrif lugawi, kemudian juga domir-domir gitu kan. Adapun di sini mungkin Insya Allah tujuannya sama, tetapi disampaikan dengan cara ada kisah gitu, ada kisah, ada soal-soal tanya jawab, ya, soal-soal latihan, pola-pola gitu, ya, pola-pola, kemudian juga kias-kias, ada kisah diisi dan seterusnya. Jadi cara penyampaiannya atau alur pembahasannya itu agak unik gitu, ya, tidak seperti yang kemarin. Ya, ini hafalan, coba ditasrif, misalkan tasrif fi'il ini dan sebagainya, apa isim makanya, apa isim fa'ilnya, apa isim fi'il amrnya dan seterusnya. Adapun di sini berbeda ya, tetapi intinya sama saja pembahasannya tentang bangunan kata, yakni binyatul kalimah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk langsung ya. Kalau apa namanya mukadimah terlalu panjang gitu, panjang sekali, apalagi ini kalau dari universitasnya, dari mudirnya, ini panjang ya, kurang efektif lah waktunya. Kemudian juga penyusun, antum bisa lihat sendiri di buku situ, para penyusun-penyusunnya tidak hanya satu orang, tetapi tim ya, tim penyusun gitu ya. Ada tim apa namanya, ada mudirnya, ada apa namanya penasehat dan seterusnya. Kita masuk di Ad-Darsul Awal, atau istilah lainnya adalah Al-Wahdatul Ula. Kalau Ad-Darsul Awal, ini pelajaran ke-1. Tapi kalau Al-Wahdatul Ula, yang sebelah kanan itu maksudnya adalah unit ke-1. Jadi di sini, dalam buku ini dan juga di pelajaran-pelajaran yang lainnya itu, ada dua jenis judul, ada dua disampaikan. Ini yang muzakarnya, ini yang muanasnya. Gitu. Jadi secara tidak langsung mengajarkan kepada kita, ada adat tartib gitu ya, ada adat tartib, adat bilangan yang bertingkat. Kalau adat tartib berbeda dengan adat yang biasa, bilangan yang biasa. Kalau ini disebutkan ad-darsul awwalu atau muannasnya al-wahdatul ula gitu ya. Nah, taib. Di sini sebelum kita baca bersama, ada target-target ya. Ada target-target yang ingin dicapai. Sebagaimana dalam mukadimah itu ada dijelaskan di sana bahwasanya pelajar, orang yang belajar dari buku ini, dia akan menguasai paling tidak minimal 30 kata. 30 kata fi'il terutama. 30 kata fi'il, kemudian sampai 50 istilahat, mustalahat. Istilah-istilah seperti auzan, fa'ul fi'il, ainun fi'il, ainul fi'il gitu ya. Itu targetnya itu banyak. Mencapai 50 istilah ya, 40 sampai 50 istilah seperti di atas ini. Al kalimatul jadidatu itu artinya kata-kata yang baru gitu kan. Al kalimatul jadidatu, kita baca ya. Al kalimatul jadidatu ya, azuma ya'zumu. Iya. Sawabun. Koruba yakrubu. Haruma yahrumu. Khotoba yahtubu. Baik. Nah, di sini antum lihat ini adalah kata-kata yang akan dikenalkan. Kata-kata yang akan dikenalkan dalam buku ini, paling tidak kata-kata ini kita jadi tahu bahwasanya azuma itu perubahannya ya'zumu. Azuma ya'zumu itu kan tasrif ya. Tasrif kalau misalkan dalam saya pelajaran yang sebelumnya ini di bab yang keberapa? Azuma ya'zumu. Ingat enggak? Yang terakhir yang nomor 6. Iya, bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ya. Ini kan kalau kita flashback gitu maksudnya mengkait-kaitkan gitu ya pelajaran yang sebelumnya. Azuma ya'zumu itu artinya menjadi besar atau maksudnya agung. Azuma ya'zumu ya, ini besar atau agung gitu. Kemudian sawab, sawabun ini adalah masdar, artinya adalah pahala kan gitu ya. Sawab itu adalah pahala. Kata berikutnya koruba yakrubu. Koruba yakrubu ini juga bab yang ke-6. Artinya dekat. Artinya dekat ya. Kalau koruba fi'il madi, kalau yakrubu fi'il mudhari. Haruma yahrumu artinya haram gitu ya, haram. Haram atau tidak boleh gitu. Haruma yahrumu. Kemudian khotoba yahtubu adalah khutbah, berceramah. Berbicara atau pidato. Ya, khotoba yahtubu yakni ceramah atau khutbah atau pidato. Ini adalah kosakata yang akan dikenalkan. Berikutnya adalah al-mustalahatul jadidatu. Al-mustalahatul jadidatu artinya apa yang namanya istilah. Mustalahat itu artinya istilah-istilah yang baru. Kita baca ya. Al-mustalahat itu artinya istilah-istilah. Istilah di sini yang berkaitan dengan ilmu sharaf itu sendiri. Kita baca auzanun. harakatun fa'ul fi'li ainul fi'li lamul fi'li al-fathatu al-fi'lul madi as-sulasiyyi. Ya. Atau kita baca ulangi al-fi'lul madi as-sulasiyyu. Al-kasratu maftuhun madmumun maksurun. Ini cukup banyak. Tapi kira-kira ada yang aneh enggak kira-kira? Auzan. Auzan antum sudah kenal apa artinya? Wazan-wazan kan, timbangan-timbangan ya. Harakat. Harakat ya sandang ya bahasanya. Harakat itu artinya yang menyandang. Seperti domah, fathah, kasrah itu namanya harakat. Kalau faul fi'li yakni huruf fa pada kata fi'li tersendiri. Yakni huruf yang dianggap sebagai awal dari fi'il, faul fi'il gitu ya. Kan ada tiga bagian. Fa'ala, maka yang depan itu adalah faul fi'il. Juga yang tengah berarti ain fi'il, yang ketiga lam fi'il namanya. Fathah. Fathah jelas ya. Sandangan yang di atas. Al-fi'lul madi as-sulasiyyu. Kata kerja yang lampau yang terdiri dari tiga huruf yang asli. Al-kasrah. Kasrah. Yani sandangan yang ada di bawah. Maftuh difathahkan. Maftuh difathahkan dengan tanda fathah. Madmumun didomahkan dengan tanda domah. Maksurun dikasrohkan dengan tanda kasroh. Nah ini namanya mustalahat. Nah ini juga nanti akan dikenalkan. Akan dikenalkan atau antum akan paham ini. Auzan, faul fi'li, harokat, anil fi'li, lamul fi'li. Kemudian al-fathah, al-kasroh, ad-domah. Kita akan masuk pada bagian berikutnya, yaitu kisah yang cukup menarik di sini, dan insya Allah kata-katanya itu masih yang kata-kata yang mudah insya Allah. Kita baca Salatul Jumu'ati. Iya, judulnya tentang salat Jumat ya. Judulnya tentang salat Jumat. Seperti anda katakan tadi, bahwasanya di buku ini uniknya pelajaran sharaf tapi cara penyampainya dengan kisah. Nanti antum akan rasakan di situ kata-kata kerja yang akan dibahas, kata-kata kerja yang akan dibahas. Sebagaimana yang di mustalahat tadi di atas ya. Jadi ada faul fi'li, ada ainul fi'li, ada lamul fi'li, ada fi'lul madi as-sulasi dan seterusnya. Dan seterusnya ya, yang seperti yang tadi dibaca barusan. Kita baca Qalat Hindun libniha Ibrahimu. Ada yang salah ya, ulangi. Qalat Hindun libniha Ibrahima. Iya. Karena ya nanti kalau pelajaran nahwu itu ada penjelasannya, itu adalah badal ya. Kemudian Qalat Hindun libniha Ibrahima. I'lam ya bunayya. Annahu idha hana. Waktu salatil Jumu'ati. Harumal bay'u. Walidhalika azuma. Sawabul mubakkirina. Ila salatil Jumu'ati. Iya. Kita baca langsung aja semua dulu ya. Walaupun ini agak panjang tetapi ini insya Allah tidak berat insya Allah. Fahima Ibrahimu. Ma qalathu ummuhu. Wa kharaja minal baiti. Wa dakhala al masjida. Wa bakkara ma'al mubakkirina. Ya. Fasalla tahiyyatal masjidi. Wa qara'a syai'an minal Qur'anil Karim. Ya. Wa indama qaruba waktu salati nadal muazzinu lis salati wa khatabal imamu wa sami'a ibrahimu al khutbata ma'an nasi thumma shallal faridata wa raja'a ila baitihi. Baik. Di sini sudah ada harokat-harokat yang ditulis, ya dicetak, jadi bisa membantu insyaallah ya. Antum misalkan ada yang kurang satu atau ada yang tidak tertulis itu dilengkapi aja. Baik. Untuk diulang, ana ingin dengar dari antum bacaannya satu orang satu baris ya biar untuk mengetahui apa yang sudah disimak gitu ya. Baik, antum mari baca judulnya dulu dari sebelah kanan. Salatul Jumu'ati. Iya. Ini masih sini, masih ini. Qalat lin ibniha Ibrahim. Iya, cukup. Ya bunayya annahu idza hana waqtu salati. Iya. Iya. Ya. Bagus. Ya. Ya. Halo? Silakan. Antum. Ya. Wa qara'a. Ahsanta. Terus? Wa indama qurba waqti salati nada al muadinu li salati wa khataba al imam. Ya. Nada, sebentar ya. Muadzin itu hamzah makanya, bukan ain, jadi nadal muadzinu gitu. Nadal muadzinu li salati wa khataba al imam. Labas ya. Lanjut saja dulu. Masya Allah, ya tamam. Bagus sekali bacaannya, sudah apa namanya banyak peningkatan, alhamdulillah. Sekarang dari kisah ini kira-kira paham semua nggak kira-kira? Paham tidak? Bisa dipahami nggak kira-kira? Atau paling tidak berapa persen lah gitu? Kalau kita katakan misalkan 70%, bisa nggak kira-kira? Ya ini tentang apa judulnya? Tentang sholat Jumat kan gitu ya, tentang sholat Jumat. Jadi apa namanya dari kisah ini adalah antara percakapan atau antara maksudnya antara ya percakapan atau kisah antara siapa dengan siapa, ibu dengan anaknya. Nah, ibunya siapa namanya? Hindun. Ya, anaknya siapa namanya? Ibrahim. Nah itu ya, jadi kisahnya sederhana, nggak ini ya, artinya nggak rumit gitu, tidak rumit, sederhana. Bahasanya ini hari Jumat atau tentang sholat Jumat, percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Nah, di situ terjadi di situ kan. Baik. Kalau kita artikan ya, qalat hindun libniha Ibrahimu, libniha Ibrahima, ya. Artinya Hindun telah berkata kepada anaknya yaitu Ibrahim. Nah, Hindun telah berkata kepada anaknya yaitu bernama Ibrahim. Apa kata ibunya? I'lam ya bunayya. Ketahuilah wahai anakku, annahu idza hana waktu salatil jumu'ati harumal bay'u. Sesungguhnya jika sudah masuk waktu salat Jumat, sudah hana, yakni sudah masuk waktu salat Jumat, harumal bay'u, jual beli diharamkan. Ya, tidak boleh ada jual beli di situ. Walidzalika, oleh karena itu, azuma sawabul mubakirin, ya besar atau dianggap azuma, yani agung, besar pahala orang-orang yang mubakirin, yani orang-orang yang berangkat di awal waktu, ila salatil jumu'ati, menuju salat Jumat. Jadi pahalanya besar gitu. Nah, ini mudah kan? I'lam ya bunayya annahu idza hana waqtu sholatil jum'ati harumal bay'u, walidzalika azuma thawabul mubakirina ila salatil jumati. Fahima Ibrahimu maqalathu ummuhu. Ya. Antum lihat di situ dari awal itu ada kata-kata yang di situ azuma kemudian haruma kan gitu ya. Itu yang disinggung di atas tadi. Azuma kemudian haruma kemudian koruba kan gitu ya. Nah, itu yang mudah-mudah. Jadi berkait dengan al-kalimatul jadidah di atas berkait. Kalau yang bukan itu nanti ada pembahasannya. Fahima Ibrahimu maqalathu ummuhu. Ibrahim memahami apa yang diucapkan ibunya. Ibrahim memahami apa yang diucapkan ibunya. Wa kharaja minal baiti. Dan keluar dari rumah. Ibrahim keluar dari rumah. Wa dakhala al masjidah. Masuk masjid. Kemudian dia masuk masjid. Wa bakkara ma'al mubakirina. Dan dia bakkara, yakni berangkat di awal waktu. Yani berawal waktu, berawal-awal waktu bersama orang-orang yang mubakirin. Dia pergi, dia bergerak atau dia berangkat di awal waktu bersama orang-orang yang mubakirin. Ya. Jadi tidak terlambat. Fasalla tahiyyatal masjid. Setelah masuk, maka dia sholat tahiyyatul masjid. Dua rakaat. Wa qara'a syai'an minal Qur'anil Karim. Setelah sholat, membaca sedikit. Syai'an itu yakni sedikit dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya, qara'a syai'an atau sesuatu lah. Dia membaca sesuatu dari Al-Qur'an Al-Karim, baca. Ya, membaca sesuatu atau sesuatu dari Al-Qur'an Al-Karim, syai'an. Syai'an di sini mubham, enggak jelas apakah surat ini, apakah surat ini dan sebagainya. Bisa jadi bukan sedikit ya. Artinya dia membaca sesuatu dari Al-Qur'an Al-Karim. Wa indama qaruba waktu sholati, dan ketika dekat waktu sholat, jadi sudah mulai waktu duhur gitu, dan ketika sudah dekat waktu sholat, saatnya azan, nadal muazzinu lis sholati. Artinya muazzin nada, yakni menyeru ya, atau maksudnya mengumandangkan azan untuk apa? Sholat. Nadal muazzin ini muadzin mengumandangkan, memanggil. Nada itu memanggil gitu ya. Untuk salat, hayya 'alas shalah kan gitu ya. Wa khataba al-imam. Setelah itu imam naik khutbah, naik mimbar. Wa khataba al-imam. Wa sami'a Ibrahimul khutbata ma'annas. Dan Ibrahim mendengar khutbah bersama manusia, ini bersama jamaah makmum gitu ya. Tsumma shallal faridata. Setelah selesai khutbah, dia salat yang wajib. Ini salat apa? Ini salat Jumat. Wa raja'a ila baitihi. Setelah selesai dia pulang ke rumahnya. Ini kisah sederhana kan? Ya, kisah sederhana. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami kan? Nah, gitu. Taib. Kalau bisa dipahami, kita baca sekali lagi insyaallah. Ya, atau antum saja yang bergantian. Sekali lagi, tadi sampai mana? Terakhir. Sampai antum. Oh iya, waktu menerjemahkan tadi ya. Oh baca, enggak yang menerjemahkan tadi sampai mana? Oh iya, iya. Tadi sampai baca. Berarti sekarang antum ya. Nah, sekarang baca satu orang ditambah dua baris lah ya. Silakan. Oh jangan dua baris deh, satu baris saja. Ya bahasa Arabnya aja, ya. Enggak diartikan, langsung. Iya. Bagus, cukup. Antum? Apa? Iza apa? Hana, ya. Iza hana waktu sholatil jumati, gitu ya. Terus, lanjutkan. Harumal bay'u. Bagus. Antum lagi. Ma. Ummuhu. Iya. Wa kharaja. Iya. Terus enggak apa-apa lanjut. Tabakkara ma'al-mubakirina. Ma'al. Ma'al-mubakirina. Tabakkara ma'al-mubakirina. Fasalla tahiyyatul masjid. Tahiyyatal. Fasalla lamnya tasydid. Fasalla tahiyyatul masjid. Masjidin. Wa qara'a syai'an minal Qur'anil Karim. Lanjut. Muadzin. Iya, terakhir. Asan dah, bagus sekali. Ini tadi adalah kisah yang berkaitan dengan pelajaran ini, pelajaran yang pertama ini atau Al-Wahdatul Ula, tentang istilah-istilah yang akan dibahas ya. Sedikit ada pertanyaan, kalau asilatu, berarti antum ahi gilirannya. Madza qalatil ummu li Ibrahim? Apa yang diucapkan ibu kepada Ibrahim? Apa jawabannya? Madza qalat al ummu li Ibrahim? Nah, berarti jawabannya iya. Terus masih lanjut? Iya. Iya. Ini memang agak panjang. Dia memang agak panjang, tetapi itu jawabannya sebenarnya. Apa yang diucapkan ibu kepada Ibrahim? Ya dia jawab, "Ilam ya bunayya," kan gitu ya. Kalau ditanya tentang apa yang diucapkannya secara lafaz gitu, ya ini. Tapi kalau secara makna, ya misalkan madza qalatil ummu li Ibrahim? Apa yang diucapkan ibu kepada Ibrahim? Ya, kalau kita secara makna nih ya, qalatil ummu li Ibrahim anis an salatil Jumat gitu ya. An fadli gitu ya. An fadli salatil Jumat, tentang keutamaan salat Jumat, misalkan gitu. Tapi kalau mau apa adanya secara lafaz ini, ibu mengucapkan i'lam ya bunayya. Ya, idza hana waktu salatil Jumati harumal bai'u gitu kan. Atau jawabannya kalau yang tentang makna itu namanya ngarang sih memang. Enaknya supaya tidak neko-neko apa aja apa yang ada di sini aja. Apa yang ada di sini saja ya, ini secara kontekstual gitu ya, secara tekstualnya aja gitu ya. Walidzalika azuma sawabul mubakirina ila salatil Jumat. Satu ya. Yang kedua antum, madza fa'ala Ibrahimu ba'da dukhulihil masjid? Bagus. Kebalik. Iya. Jadi pertama ketika dia masuk masjid, sholat dulu. Sholat tahiyatul masjid. Qur'anil Karim. Nah, itu ya. Jadi sholat dulu tahiyatul masjid baru kemudian baca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an. Sesuatu dari Al-Qur'an. Tiga, antum, madza hadasa ba'da an qaruba waktu sholati. Madza hadasa, yakni apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah waktu telah dekat? Telah mendekat waktu sholat. Sudah, telah mendekat waktu sholat. Apa yang terjadi? Kira-kira apa? Apa yang terjadi setelah mendekatnya waktu sholat? Kira-kira apa? Jawabannya apa? Iya, itu dia jawabannya. Jawabannya iya. Iya, cukup itu. Jadi ba'da an qaruba waktu sholat, setelah mendekat waktu sholat, apa yang terjadi? Nadal muazzinu wa khotobal imam, itu ya. Ketika waktunya sudah mendekati duhur, sudah waktu duhur masuk, ya muazzin mengumandangkan adzan dan imam khutbah, kan gitu ya. Adapun Ibrahim mendengar khutbah bersama manusia itu lain. Itu ibaratnya otomatis kan gitu ya. Tetapi acara intinya kan apa? Jadi adzan dan khutbah kan gitu ya. Setelah itu ya tentunya sholat. Sholat berjamaah baru pulang kan gitu ya. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah tentang berkaitan dengan masalah kisah. Yang penting atau yang dibahas, yang akan dibahas di sini adalah di fasal berikutnya atau dalam atau poin berikutnya, bahwasanya sebagaimana dalam mustalahatul jadidah, dalam mustalahatul jadidah, pembahasan di sini titik beratnya itu apa? Tentang fi'il fi'il madi. Tentang fi'il madi ats-tsulatsi, yakni fi'il madi yang berjumlah 3 huruf. Fi'il madi yang berjumlah 3 huruf. Ini pembahasan intinya. Pembahasan intinya dalam ad-darsul awal adalah al-fi'lul al-madi ats-tsulatsi. Ats-tsulatsi. Jadi ini kata kerja yang lampau yang tersusun dari 3 huruf. Baik. Dalam kolom di bawah, di sini ada kalimat-kalimat yang diambil dari kisah di atas. Kita baca ya. Kharaja Ibrahimu. Nah, itu apa ada tidak di atas? Ada, yaitu dari kharaja minal baiti. Ya. Nah, kemudian kita baca di kolom yang berikutnya itu tentang fi'il madinya ya, madi fi'il madi yang sulasi. Kharaja. Iya, kharaja. Jadi dalam kalimat kharaja Ibrahimu, mana fi'il madinya? Kharaja. Iya, kharaja. Kemudian di sini dalam kolom berikutnya itu adalah harakat wasat, harakatul wasti, yaitu ainul fi'li. Yang cukup penting juga dalam fi'il madi itu, misalkan ini fa'ala ya, fi'il madi, maka harokat yang cukup penting, yang cukup penting adalah di sini, di ain fi'il, ya, gitu. Sebab apa? Sebab fa' fi'il dengan lam fi'il itu biasanya pasti fathah semua gitu, pasti fathah semua. Pernah nggak ada yang fi sama li, ada nggak? Nah, ada kan? Enggak ada kan? Atau adakah yang fu sama lu? Enggak ada, ada tidak? Enggak pernah terjadi. Enggak pernah terjadi dua harokat ini. Jadi kalau fi'il madi ini yang sulasi maksudnya ya, terutama yang sulasi, itu pasti depan sama belakangnya fathah semua. Nah, tinggal kita perhatikan yang ain fi'ilnya. Yang ain fi'ilnya itu rubah-rubah, ada yang dhamma, ada yang fathah, ada yang kasrah itu. Nah, maka di sini kita lihat yang disorot di sini dalam kolom berikutnya adalah harokatul wasat. Perhatikan harokat di tengahnya, yaitu ainul fi'li. Kalau fi'il kharaja, maka apa ain fi'ilnya? Harokatnya apa? Fathah. Iya, fathah kan? Nah, kita baca. Dakhalal masjidah. Apa fi'il madinya? Dakhala. Apa harokat ain fi'ilnya? Fathah lagi. Ya. Kita baca sami'a Ibrahimul khutbata. Apa fi'il madinya? Sami'a. Apa harokat ain fi'ilnya? Kasroh. Lihat. Jadi ada kadang fathah, kadang kasroh. Bisa dipahami ya? Nah, jadi pada pembahasan fi'il madi as-sulasi itu yang merupakan pembahasan inti atau masalah mana yang lebih utama, mana yang lebih harus diperhatikan, apakah fa fi'il atau lam fi'il, fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'ilnya, perhatikan ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya itu rubah-rubah. Ain fi'ilnya itu rubah-rubah. Kalau pada fa fi'il dia tidak pernah berubah, selalu fathah. Begitu juga lam fi'il, tidak pernah berubah, selalu fathah, fa dengan la. Gitu. Baik, berikutnya kita baca fahima Ibrahimu maqala al khatibu. Iya, fahima Ibrahimu maqala al khatibu. Kalau kharaja Ibrahimu mudah artinya. Dakhala al masjidah mudah. Sami'a Ibrahimul khutbata, Ibrahim mendengar khutbah kan itu ya. Kalau fahima Ibrahimu maqala al khatibu apa? Ibrahim memahami apa yang diucapkan khatib. Khatib itu hanya orang yang berkhutbah. Di sini memang ada dua fi'il. Tapi yang fi'il yang satunya belum dibahas karena perlu pembahasan lanjut. Berarti fi'il yang mudahnya apa di situ? Fahima. Apa harokat ain fi'ilnya? Harokat tengahnya kasroh. Iya. Harokatul wasat yaitu ainul fi'ilnya adalah kasroh. Kita baca qoruba waqtus salati. apa fiilnya? Koruba. Telah dekat waktu sholat, maka koruba. Apa harokatul wasat? Dhamma. Azuma sawabul mubakirina ila sholatil jumu'ati. Iya, walaupun panjang, azuma sawabul mubakirina ila salatil jumaati, apa fiilnya? Azuma, harakatul wasat, doma, doma juga ya. Jadi ternyata ada tiga, ada fathah, ada kasrah, ada doma. Gampang sebenarnya, ini gampang ini kan, malah justru dibandingkan dengan pelajaran yang sebelumnya, lebih mudah ini. Kalau yang kemarin itu, rada mumet itu. Iya, apalagi kalau sudah ad-domir nasab mutasil bidomiri nasbin la ilahi. Baik. Kita baca atau antum baca? Tadi saya mana? Giliran bacanya. Sampai antum ya? Ah, berarti antum sekarang, ya. Di pertengahan pembahasan atau bukan pertengahan, di akhir pembahasan atau di akhir dari setelah sedikit ada kisah, kemudian juga ada latihan sedikit. Kita masuk pada Al-Qua'id. Nanti di sini ada Al-Qua'id. Artinya kaidah. Ini kaidah nih harus diingat gitu. Ya. Jadi setelah disampaikan apa namanya? Ada matiin enggak ini kali. Belum tahu. Ya, setelah dibahas tentang kisah dan juga pembahasan singkat, maka kita masuk ke al-qawaidu. Ya, ini kaidah gitu ya. Masuk ke al-qawaid atau kaidah. Kelihatan enggak kalau antum baca? Masih kelihatan? Baik. Baris pertama kira-kira bisa enggak baca? Ya, yusammal. Iya. Madi. Tulasiyi. Faul. Ya, cukup. Nah, itu namanya. Yusammal harful awwalu minal fi'lil madi atulasiyi faul fi'li. Ma yang mana nih? Disebut. Ya. Huruf pertama dari fi'il madi atulasiyi yang ini namanya apa? Faul fi'li. Nah, itu. Antum mari baca yang berikutnya. Ainul fi'li. Dan disebut huruf kedua, wa yusamma al-harfu tsani min al-fi'lil madi ats-tsulatsi, dan disebut huruf kedua dari fi'il madi yang tsulatsi disebut dengan ainul fi'li. Antum baris ketiga. Wa yusamma al-harful harful salisu. Wa yusamma al-harful salisu min al-fi'il madi lati la min fi'li. Iya. Wa yusamma al-harful salisu min al-fi'il madi tsulatsi lamul fi'li. Dan disebut huruf ketiga dari kata kerja yang lampau yang tersusun dari tiga huruf adalah lam lam fi'il. Jadi mana? Jadi ini masih kelihatan di sini. Cukup ya. Dan disebut huruf ketiga dari fi'il madi yang sulasi itu adalah lam fi'il. Jadi ini fa'ul fi'li, ini ainul fi'li, ini lamul fi'li. Itu namanya istilahnya ya. Itu istilah atau mustalahat. Mustalahat itu istilah. Istilah itu penting sekali dalam pelajaran nahu, dalam pelajaran sorof. Itu antum enggak akan mungkin lepas dari istilah. Ketika seseorang itu menyampaikan mana mudhofnya, nah, kan dia harus tahu. Kalau orang yang nggak belajar mudhof itu apa sih kan gitu, nanti dia akan otomatis akan nanya. Nah itu untuk menghindari itu kita harus tahu istilah gitu. Jadi auzan ya, antum kan bisa nanti ketika sudah belajar ini wazannya apa, wazan apa sih, emang empat goreng kan gitu kan, nggak mungkin. Jadi pasti berkaitan dengan mustalahat ya, istilah atau dalam istilahnya itu namanya apa, ta'rif atau definisi-definisi ya gitu ya. Nah, itu taib. Antum mahi berikutnya wal huruf. fa'ala. Allati fi'lal madi as-sulasi. Ya. Wal hurufu salasa, dan huruf yang tiga ini yaitu fa, ain, sama lam, ja'at min kalimati fa'ala. Datang dari kata fa'ala sebenarnya. Nah, jadi huruf, tiga huruf ini itu aslinya ya dari fa'ala juga gitu ya. Dari fa'ala. Nah, ini adalah fondasi dasar gitu dari suatu kata. Nah, jadi tiga huruf ini atau kata dan huruf yang tiga ini datang dari kata fa'ala. Allati tuqabilul fi'lal madhi as-sulasi, yang tuqabil, yakni yang menerima ya, atau yang sesuai, yang cocok ya dengan fi'il madhi yang sulasi. Jadi fa'ala itu tuqabil, yang sesuai, yang cocok ya, yang menyesuaikan ya, yang sama dengan fi'il madhi yang sulasi. Terus yang Mbak sekarang ini jadi alif ya, yang pertama itu tadi. Jadi istilah fa'ul fi'li, ayunul fi'li, sama lamul fi'li. Dan kebetulan ini cocok dengan kata fa'ala dari fi'il madhi sulasi. Dan nanti berkembang ini kan, berkembang. Ada yang fa'ala, ada yang fa'ula, ada yang fa'ila. Yang tiga wazan ini, itu jangan heran, jutaan kata gitu ya. Jadi ini sebagai perwakilan ya, sebagai dasarnya itu satu. Nanti antum akan temukan ini banyak sekali kata-kata tersebut. Yang Mbak sekarang gimana? Bihasbi. Ya. Yang Mbak, lil af'alil madiyati sulasi ya. Untuk fi'il-fi'il madi yang tiga huruf, itu salah satu auzan. Untuk fi'il-fi'il madi yang tiga huruf, memiliki salah satu auzan. Memiliki tiga wazan. Wazan itu timbangan. Wazan itu timbangan atau patokan. Bihasbi harokati ainil fi'li. Tergantung harokat ain fi'ilnya. Tergantung ain harokat ain fi'ilnya. Ya gitu ya. Jadi ada yang berbunyi apa? Fa'ala. Ada yang berbunyi apa? Fa'ila. Fa'ila. Ada yang juga berbunyi fa'ula. Jadi fi'il-fi'il madi yang tiga huruf memiliki tiga wazan. Ya, tergantung harokat ain fi'ilnya. Tergantung harokat ain fi'ilnya. Tergantung harokat ain fi'ilnya. Yaitu satu, fa'ala. Ya, antum baca satu. Wahya itu yaitu. Atau ditulis dulu tah, sok silakan. Sebenarnya ini kalau antum sudah belajar Al-Kahfi ini sudah enggak usah tulis lagi, murojaah sudah. Ya, kalau ini ilmunya ini sudah lewat ini. Ya, maka kita nanti sebenarnya mempercepatnya apa? Percepatannya di kisah sama latihan. Ya, latihan ini banyak nanti antum akan apa ya namanya berimajinasi lah gitu bahasa ininya, kita melatih terus gitu dari kalimat-kalimat ini. Kalau yang ini sih sudah lewat, gak usah catat-catat juga udah bisa lah insyaallah. Coba, jadi wahya satu fa'ala. Antum ya, biar antum. Nomor satu fa'ala. Mislu kho. Dalam kurung maftuhul aini. Nah, contohnya ini fa'ala. Fa'ala ini contohnya kharaja, dakhala, dan banyak gitu ya. Dalam kurung ainnya difathahkan. Maftuhul aini, ainnya difathahkan. Nah, itu maksudnya maftuhul aini itu difathahkan ainnya. Ini rumus kan. Nomor dua antum, silakan nomor dua. Iya. Yang kedua antum perhatikan wazannya fa'ila. Contohnya sami'a, fahima ya, dan yang lain-lain. Maksurul aini dikasrohkan ainnya. Nah, gitu ya, dikasrohkan ainnya. Itu. Ini wazan yang kedua. Yang terakhir antum mahi? Iya. Iya, dalam kurung mad. Iya betul. Madmumul aini. Contohnya yang ketiga adalah wazan faula, azuma, koruba dan yang lain-lainnya. Madmumul aini, didomahkan ainnya. Nah, didomahkan. Jadi ini insyaallah mudah sekali, ya. Mudah sekali ya. Ada pertanyaan di sini barangkali? Jadi fiil-fiilnya itu tadi kayak di awal ada kharaja, ada khala, kemudian sami'a, fahima, lalu koruba, azuma itu kalimatnya tadi. Dakhala kharaja Ibrahimu. Nah, itu contohnya ya dalam prakteknya. Dakhala Ibrahimul masjida atau dakhala al-masjida. Sami'a Ibrahimul khutbata, ya. Itu. Fahima Ibrahimu maqalahul khatibu. Maqalal khatibu. Kemudian azuma atau qaruba waqtus salati. Lalu azuma sawabu al-mubakkirina ila salatil jumati. Baik. Kita masuk ke tadribat. Tadribat sama aja dengan tamrin. Sama dengan tamarinu ya. Tadribat artinya latihan-latihan. Ya sama aja dengan tamarinu. Masih kuat enggak nih kira-kira belajarnya? Ini masih al-wahdatul ula atau ad-darsul awal? Ya, nanti mungkin ini kayak gimana? Tadribun. Ya, tadribun itu mufradnya. Tadribun. Kemudian jadi tadribat. Tadribat. Tadribatun. Latihan. Tadrib itu artinya latihan. Tadribu du'at. Yani pendidikan, pengkaderan para da'i. Misalnya gitu ya. Tadribu du'at. Itu diambil dari kata itu. Zamannya zaman Mona Salim. Asal katanya daripada darroba. Darroba. Darroba yudarribu tadrib. Yani mendidik atau mengkader. Tadrib. Tadrib, yakni latihan. Baik. At-tadribul awal, latihan ke-1. Antum lihat situ. Akmil kama fin namudzaji. Sempurnakan sebagaimana dalam namudzaj. Namudzaj itu sama saja dengan misal. Sama dengan al-mislu, sama dengan an-nahu, an-nahwi. Yakni contoh. Nah, kadang nahu, kadang mislu. Nah, ini an-namudzaj, yakni contoh. Sempurnakan sebagaimana dalam contoh. Contohnya, antum lihat itu ada al-jumlah, ada al-fi'lu, ada harakatu ainul fi'li. Ya, itu ada 3 kolom sebenarnya. Kolom pertama jumlah, kalimat. Kolom kedua fi'ilnya, antum sebutkan fi'ilnya apa. Kemudian nanti antum sebutkan apa harakat ain fi'ilnya. Kita baca dulu, an-namudzajnya kita baca bersama ya. Dakhala Ibrahimul masjidah. Dakhala. Nah, ini fiilnya dakhala maksudnya ya. Harakat ainnya al-fathah. Harakat ainnya ainul fiilnya fathah. Nah. Baik. Sekarang giliran siapa antum ya? Nomor 1 silakan dibaca. Qaruba yaumul 'id. Iya, qaruba yaumul 'id. Arti iya qaruba. Dhamma. Iya, apa artinya? Telah dekat hari ini. Iya, telah dekat hari ini. Nah, yang fiilnya adalah qaruba. Maka harokat enfilnya dhamma. Betul ya. Antum. Kira-kira apa ini? Bukan Husnain. Husain. Iya Husain ya. Fataha Husainun. Babal bayi. Harokatnya apa bayi? Huruf tanya itu apakah kasra, dhamma atau fathah? Babal bayi. Mudhof, pemudhof nilai. Baiti. Itu kan belajar dulu sulugah. Kalau ada kedua kata itu isim-isim. Udah ini. Mudofa, mudofa nilai ini. Babal baiti. Pintunya rumah kan gitu ya. Jadi apa fiilnya? Kira-kira fiilnya yang mana? Fataha. Harokat ain fiilnya? Harokat ain fiilnya? Bukan baik. Harokat ain fiil itu ini. Dari antum kan tadi menjawab fiilnya fataha ya. Fataha ini kan fiilnya. Nah sekarang ain fiilnya yang mana? Ini namanya apa? Fa fiil. Ta ini ain fiil. Ha ini lam fiil. Nah sekarang apa harokat ain fiilnya? Fathah. Iya gitu ya. Baik nomor 3. Ini bukan syaba'a, syabi'a. Syabi'a mahmudun. Artinya apa ini syabi'a? Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin min du'ain min nafsin la tashba. Nah itu dari dari syabi'ah. Syaba'an. Ada kata syaba'an. Mana syaba'an? Ini lawannya syaba'anu lawannya jau'an. Jau'an. Kalau syaba'an namanya jau'an. Apa mana jau'? La yusminu min la yughni min ju'. Lapar. Nah. La yusminu wa la yughni min ju', kan gitu ya. Berarti syaba'an ini kenyang. Nah, kalau syabi'a mahmudun, mahmud telah kenyang. Apa fi'ilnya? Iya, artinya fi'ilnya syabi'a. Iya, fi'ilnya syabi'a, harakat fi'ilnya kasrah, yaitu kasrah syabi'a. Syabi'a ini harakat fi'ilnya adalah kasrah. Fi'il atau kalimat berikutnya apa, akhi? Jalasa. Iya, jalasa amirun. Iya, ini jalasa amirun. Berarti artinya amir telah duduk. Iya, amir bukan bukan kalau pakai hamzah amir. Ya ada amir, ya amir. Amir. Kalau amir ini ketua atau pemimpin. Kalau amir ini orang yang meramaikan. Amir. Ma'mur, dari ma'mur. Jalasa amirun, fiilnya apa berarti? Jalasa. Harokat en fiilnya? Iya, pinter. Ahsan, tak bagus. Kalimat berikutnya. Bukan syaroba sebenarnya. Syariba, iya. Syariba Khalidun dawa'ahu. Apa artinya dawa'ahu? Obatnya. Jadi, Khalid telah minum obatnya. Apa fiilnya? Syariba. Apa harokat ain fiilnya? Kasroh. Ahsanta. Mumtaz. Berikutnya antum ahi. Azuma sawabus sholati fil masjidi. Ya. Azuma sawabus sholati fil masjidi. Apa terjemahannya? Terjemahan azuma. Besar. Pahala sholat di masjid. Ini bisa bi'in wa isrina darajah kan. 27 derajat. Azuma sawabu sholati fil masjid. Mana fiilnya? Azuma. Apa harokat ain fiilnya? Dhamma. Ahsanta. Mumtaz. Masya Allah. Baik. Terakhir antum. Ahi. Ke sebelah sini lagi. Haruma alal muslimi tarkus sholat. Tarkus sholat. Tarkus sholati. Ahsanta. Haruma alal muslimi tarkus sholati. Apa artinya tarkus sholati? Meninggalkan sholat. Jadi haruma alal muslimi tarkus sholat. Artinya diharamkan. Diharamkan bagi muslimin. Iya. Meninggalkan sholat. Gitu. Diharamkan atas seorang muslim meninggalkan sholat. Walaupun panjang begini, mana fiilnya? Haruma. Apa harokat ain fiilnya? Dhamma. Iya. Ahsanta. Alhamdulillah. Walaupun cukup panjang pembahasannya, tetapi belum selesai semua gitu ya maksudnya. Masih ada tadrib tsani, ada tadrib rabi, tadrib salis, tadrib rabi dan tadrib al khamis dan tadrib sadis. Ya ternyata di sini sampai ada 6 latihan. Kita cukup sampai di sini dulu maksudnya. Kita baru selesai dari tadribul awal dulu. Insyaallah nanti tadribul sani, tadribul salis, tadribul robi, tadribul khamis sama tadribul sadisnya pertemuan mendatang insyaallah ya. Paling tidak antum sudah bisa ngerasain tuh kayak apa sih silsilah seperti ini. Ya, ini masih tingkat dasar ya, masih tingkat yang awal. Hanya saja ini di mustawa sani. Ketika di mustawa awal tidak ada pelajaran sorof ya, tidak di sebelum dimulai pelajaran sorof. Pelajaran sorof ada di mustawa tsani. Ini buku ini ada merupakan marhalah kedua mustawa tsani. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari berfaedah, menjadi ilmu yang nafi', dan juga nanti insyaallah kita masuk pada tadrib tsani itu antum untuk bisa mempermudah atau bisa ini ya sempatkan baca-baca ya. Apalagi yang sudah dibaca sebelumnya. Apalagi yang dibaca sudah sebelumnya, ya tentu antum sudah punya bekal ini dari pembahasan ini. intinya adalah tentang fi'il sulasi et fi'il madi yang sulasi. Fi'il madi yang sulasi ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Biidznillah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.